Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asyarhul Mumti ala Zadil Mustaqni di pembahasan tentang fikih muamalah atau di bab jual beli serta hal yang terkait dengan muamalah al-maliyah. Kita lanjutkan pembahasan tentang akad salam di poin yang keenam. Di situ dinyatakan oleh penulis as-sadis an yakbidha as-samana taman. Nah, siapa yang menerima si uang itu? Jawabannya adalah al-muslam ilaihi. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam akad salam itu ada dua. Penjual itu dibahasakan dengan tadi muslam ilaih. Ya. Dan ada pembeli. Ini si muslim. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man aslafa fi syai'in falyuslif." Jadi, siapa yang melakukan transaksi salam, maka lunasi atau bayarkan. Fa inna hadza yaqtadi annahu labudda min an yaqbidha saman tamman. Sehingga ini menjadi pesan penting bahwa harga itu dibayarkan lunas. Wa minal ma'na annahu idzalam yuqaddim saman faqad yata'akhir. Sehingga pada saat uangnya, bayarannya enggak dikasih langsung, berarti tertunda. Wa hina idzin, maka kalau seperti itu, kerugian yang dialami penjual itu double, dua kali dia. Kenapa? Karena pada saat dia melakukan transaksi, dia akan memberikan harga barang itu arkhas, lebih murah. Misal, ya normalnya kalau orang beli biasa itu harganya 100. Tapi karena ini dibeli dengan sistem salam, mungkin bisa saja lebih murah dari 100 tentunya. Misalnya 70, 80, atau mungkin 50 bahkan. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan uang cash di depan. Kalau seandainya uangnya dibayarkannya tertunda, fa'idha ta'akhar saman, ya sudah khasira marotain, rugi double dia. Yang pertama karena dia sudah memberikan harga yang lebih murah. Yang kedua kerugiannya adalah uangnya nggak masuk langsung. Harusnya kan uangnya masuk duluan, ternyata uangnya belum masuk. Dia udah kasih harga murah dan dia nggak bisa pakai uangnya. Ini berarti rugi dua kali. Padahal kalau kita lihat kepada definisi salam sebelumnya, itu dia mustaq. Diambil dari kata apa? Atau bermakna takdim. Takdim itu berarti mendahulukan, menyerahkan di awal. Sehingga pada saat diakhirkan, ini akan menghilangkan kandungan ataupun esensi utama dari akad salam itu sendiri. Maka, poin ini menjadi penting bagi kita untuk diperhatikan. Makluman dan harus jelas kadarnya, jumlahnya berapa. Dan kemudian kriterianya seperti apa. Jadi ini kalau bicara tentang jumlah, yang ini bicara tentang teknis ataupun spek ataupun kriteria yang digunakan sebagai alat bayar. Maka poin pentingnya di sini uangnya diserahkan tunai dan jelas yang diserahkan itu apa. Dan kemudian nggak bisa kita bilang misalkan Oke, saya mau beli barang, beras misalkan 100 kilo dengan sistem salam. Ya, nanti saya bayar. Ya, atau dengan uang ini. Ya, uangnya apa? Jumlahnya berapa? Itu enggak boleh. Harus clear ini rupiah, lalu kemudian angkanya sekian, itu harus disebutkan. Jadi ini poin pentingnya. Maka kalau tidak jelas, ini enggak diperbolehkan, ya. Nah, kemudian qoblat tafarruq. Ini menegaskan pentingnya tadi serah terima tunai. Jadi uang salam itu pertama lunas di awal, lalu kemudian sebelum pisah. Sebelum pisah itu menunjukkan berarti ketika akad. Sehingga di sini ditekankan qobatnya itu sebelum mereka berpisah dari majelis akad. Sehingga ini kita masih ingat ya pembahasan tentang majelis akad, pembahasan tentang tafarruq berpisahnya mereka dari majelis akad di pembahasan tentang khiyar majelis. Seandainya misalkan mereka melakukan akad di tempat A. Misalnya di mana? Di masjid ya. Di masjid. Lalu setelah pulang dari masjid, mereka akadnya bukan di dalam masjid misalkan, di terasnya. Atau kemudian di luarnya misalnya. Nah, kemudian setelah itu mereka jalan ke rumah bareng. Atau naik motor bareng, naik mobil bareng. Makan siang misalkan, ke tempat lain. Dan mereka bareng, tidak pisah. Yang seperti ini, berarti mereka belum dianggap berpisah, masih dalam satu majelis. Jadi misalkan sudah akadnya, deal-dealannya di depan masjid atau ketika di parkiran, lalu kemudian, oh ya, kita harus bayar cash ya. Kamu maunya saya transfer pakai mobile banking atau mau uang cash? Oh, saya butuh uang cash. Ya sudah, kita bareng langsung ke ATM. Jadi mereka bareng ke ATM atau mereka langsung bareng datang ke bank, ke teller gitu ya, untuk mendapatkan uang tunai tadi. Maka boleh-boleh saja, gitu ya. Mereka mau tarik tunai dulu, itu diperbolehkan selama mereka belum berpisah, ya. Nah, di sini juga disampaikan oleh Syekh, modelnya bisa seperti itu. Jadi ketika kita nggak punya uang, selama belum berpisah, itu boleh. Li'annana lam natafarraq. Kita punya kaidah, jadi ada kaidah yang disebutkan di sini. Istarat fisaman wal musman ala yakuna bainahuma riba nasi'ah. Jadi ketika melakukan transaksi, saman dan musman yang kita transaksikan ini, mereka tidak boleh terjadi riba nasi'ah. Kapan terjadi riba nasi'ah? Ini tidak boleh riba nasi'ah ya. Tidak boleh riba nasi'ah. Kapan riba nasi'ah terjadi? Ketika kita mentransaksikan komoditi riba yang satu kelompok. Satu kelompok. Satu kelompok ini bisa dia nanti satu jenis. Bisa dia beda jenis. Yang menjadi poinnya, sorotannya adalah kata satu kelompok ini. Sehingga kita akan murojaah, akan diingatkan kembali dengan materi tentang riba nasi'ah. Sehingga tidak boleh. Apa contohnya di sini disebutkan oleh beliau? Ini tidak sah ya kalau nanti ada riba nasi'ah di situ. Kita lihat di sini mana contohnya. Ini zahab dengan fidhah. Ini tidak boleh. Jadi misalkan ya, misalkan dia mau beli apa? A ini penjual, B ini pembeli. Si A jualan emas dengan cara salam. Tapi si B bayarnya itu misalkan dengan rupiah. Atau B bayarnya dengan apa? Perak. Tidak boleh ini. Ini tidak boleh. Karena kaidahnya kalau kita menukarkan komoditi riba yang satu kelompok, maka harus tunai. Apakah nanti dia sejenis atau beda jenis, tapi syaratnya harus tunai. Kenapa? Karena kalau riba nasi'ah dia harus takobut, harus ada serah terima secara tunai. Sementara akad salam, karakter akadnya adalah tertunda. Nggak mungkin dia serah terima tunai di majelis akad. Sehingga ini adalah dua hal yang saling kontradiksi, bertentangan, tidak sejalan. Ya, maka nggak boleh. Nah, misalkan apa? Kita mau beli beras, bayarnya pakai apa? Pakai gandum. Atau bayarnya pakai kurma, nggak boleh katanya. Nah, kemudian, kalau dia sudah qabad sebagian, lalu kemudian berpisah, maka sisanya itu tidak sah. Contohnya gimana? Nanti di sini kita lihat penjelasannya dulu. Al-ba'd maksudnya sebagian itu apa? Sebagian daripada uang, sebagian daripada harga. Seandainya misalkan harga yang dia harus bayarkan adalah 1000 dirham untuk mendapatkan 100 sok. Jadi seribu dirham lalu untuk mendapatkan berapa tadi? 100 ya. Maka di sini kalau misalkan dia hanya menyerahkan 500, yang sah itu yang 500 diserahkan, sedangkan yang lainnya tidak sah. Wal baqi la yasih. Kenapa? Karena memang harus serah terima seluruhnya. Adapun kalau misalkan kita baru bayar separuh bagaimana? Ya sudah, berarti tidak sah, yang sah hanya sebagiannya saja. Kamu hanya berhak mendapatkan tadi dari 100 kalau ini hanya dia bayar. Saya baru punya 500. Ya sudah. Ini kamu hanya berhak dapat yang 50. Ini yang sah. Yang lain, yang sisanya tidak sah dia. Kenapa? Karena tidak terjadi serah terima secara tunai. Kemudian, wa in aslam fi jinsin ila ajalain. Nah, kalau misalkan terjadi transaksi, dia minta barang, tapi waktu tempo serah terimanya itu beda-beda, enggak sekaligus. Nah. Atau kebalikannya, gitu ya. Aslama fi jinsain ila ajal wahid. Atau yang sebaliknya. Jadi kalau yang pertama ini berarti modelnya, dia misalkan beli beras 100 kilo, akadnya sekarang, yang satu misalkan nanti diserahkan bulan Januari ya, lalu yang satu lagi diserahkan bulan Juli 2023. 2023 misalkan. Ini kan berarti dia dua kali, enggak sekaligus. Atau bisa saja dia pesan apa? 100 kilo beras, kemudian 100 ekor kambing. Nah, ini tolong diserahkan kapan? Misalkan bulan Maret 2023. Berarti ada dua item yang dia pesan lalu diserahkan dalam waktu yang bersamaan. Ini dua kemungkinannya. Nah, di sini beliau katakan baik model 1 atau model 2 soha in bayyana kulla jinsin wa samanahu wa qisto kulli ajal. Intinya boleh, enggak apa-apa. Silakan selama nanti dipertegas. yang mau diserahkan tadi di bulan Januari itu berapa kilo dulu, Pak? Oh, 50 kilo dulu. Oh, 30 kilo dulu gitu ya. Terserah. Yang penting dia ada penegasan dan kejelasan. Seperti yang tadi, mi'ah so'nya itu, maka dia harus pertegas mana misalkan. Oh, 50 dulu ya, disetorkan bulan Januari. Lalu nanti sisanya diserahkan bulan apa. Atau misalkan kalau 100 kilo tadi, ya di sini juga bisa dua ya modelnya yang dicontohkan di sini. Misalkan sama-sama 100 kilo, ini model 1 ya, kemungkinan 1. Kemungkinan 2 yang dimaksud di sini tadi adalah saya pesan 100 kilo. Ini kombinasi 50 kilonya itu beras, 50 kilonya itu ketan. Nah, ketan ini juga ada yang hitam, ada yang putih. Misalkan, atau mau di double jadi 3. Nah, ini 25 ketan hitam. Lalu 25 kilo lagi itu ketan putih. Boleh, selama ada perincian. Yang penting itu adalah perinciannya ini. Dan harus diperjelas harganya. Karena bisa saja harga beras dengan harga ketan tidak sama. Atau ketan hitam dengan ketan putih bisa saja harganya berbeda. Ini harus dipertegas pada saat melakukan akad. Kalau misalkan ya terjadi jahalah itu tidak boleh. Ataupun mungkin nanti tidak jelas. Ini ada ilan niza, dilarang karena akan memicu sengketa. Konflik, keributan di antara para pelaku akadnya. Wakis toku li ajal. Nah, ini kalau misalkan nanti dia satu barang tapi diminta untuk diserahkan secara bertahap. Ada tahap 1, ada tahap 2. Misalkan ini saya menggunakan 100 dirham untuk mendapatkan 100 sok. Tapi nanti diserahkan itu dua tahap ya, atau tidak sekaligus. Seperti kita tadi beli beras, saya mau beli beras 100 kilo, akad salam, tapi berasnya nanti tolong diserahkan bertahap, bulan Januari dan bulan Maret misalkan. Sehingga ini harus dipertegas, tahap satunya mau berapa yang diserahkan, tahap duanya berapa yang diserahkan. Wadzalika annahu idza hasala al-ikhtilaf aw ta'adzara fa narji ila ma'uyyina. Ini kalau memang nanti terjadi sengketa, ya sudah, kita kembalikan kepada apa yang ditentukan. Wa ala kalamil mu'allif la yahtaju an yubayyin qistahu minas saman. Ya, nah ini enggak perlu ya, kalau harga enggak mungkin, karena harga itu ya sudah kita akan serahkan gitu ya sekaligus. Tapi kalaupun misalkan mau dirinci ya enggak apa-apa, atau mau all in gitu ya. Pokoknya pesan berapa, misalkan kayak tadi 100 campur. Ya, dipertegas masing-masing harga berapa, di total berapa. Oke, itu poin yang keenam, masalah harga. Nah, kemudian yang ketujuh, catatan penting terkait dengan akad salam adalah an yuslima fi zimmah fala yasih fi ain. Akad salam itu bentuknya adalah fi zimmah, dalam tanggungan si penjual. Dan kemudian tidak sah kalau bentuknya muayyan. Ya, sudah ditunjuk, sudah ditentukan yang mana barangnya. Ini kata-kata muayyan dengan fi zimmah, ini tuh sering diulang. Dan kita mesti paham modelnya seperti apa, gitu ya. Yang pertama, muayyan. Bagaimana contoh muayyan? Dan bagaimana contoh fi zimmah? Misalkan ya, contoh satu. Kita beli barang, katakan harganya 10 ribu. Nah, uang 10 ribu ini, dia bisa muayyan dan dia bisa fi zimmah. Apa contoh yang muayyan? Pak, saya beli gorengannya ya. Berapa? 10 ribu. Ini uangnya ya? Ini uangnya. Ketika dia bilang, diambil dari kantong, ditunjuk, ini ya uangnya. Yang ini ya. Nah, ini berarti muayyan dia. Nah, muayyan itu berarti biasanya misalkan uang 10 ribu yang nomor serinya, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Ya sudah, berarti uang 10 ribu yang 1, 2, 3, 4, 5 nomor serinya. Tapi kalau fizima, itu dia nggak tunjukkan uangnya, belum ditentukan. Oh iya, 10 ribu, nanti saya bayar ya, saya mau keluar dulu. Sudah. Yang penting pokoknya saya berkewajiban nyerahkan uang 10 ribu. Ya. Terserah nanti apakah 2 ribunya ada 5, atau ada 5 ribuannya 2, atau ada 10 ribuannya 1, atau ada 1 ribuan 10 lembar, atau ada kombinasi 5 ribuan 1 lembar, 2 ribu 2 lembar, 1 ribu 1 lembar. Terserah gitu ya. Nah ini pokoknya totalnya 10 ribu. Nomor serinya belum ditentukan, bisa saja beda. Itu namanya fi zimmah. Nah, nanti contoh lain misalkan. Apa yang muayyan, apa yang fi zimmah? Motor misalkan. Motor itu kan ada merek. Kemudian ada apa lagi misalkan kalau motor? Tipe ya. Karena sama-sama pabrik A atau merek A, tapi tipenya beda, ya. Misalkan tipe, terus kemudian yang mempengaruhi harga biasanya tahun. CC. Nah, mana yang muayyan, motor ini dia bisa dia masuk ke ranah muayyan, bisa masuk ke ranah fizimah. Nah, kita yang penting bagi kita saat ini adalah memahami bagaimana sih hakikatnya fizimah, bagaimana sih hakikatnya muayyan. Lalu nanti apa korelasinya dengan akad salam? Muayyan itu begini. Si B bilang, A, saya mau beli motor, merek ini, tipe ini, tahun ini, CC ini. Nah, kamu kan punya tuh motornya. Saya beli aja tuh ya punya kamu. Langsung dia tentukan, yang itu ya, yang punya kamu itu ya. Nah, kalau punya si A yang ditunjuk, ini kan berarti kalau muayyan itu nomor rangkanya sudah ditentukan kan? Sudah tertentu itu mobil mobilnya punya A sudah ada nomor rangkanya toh? Ya, nomor rangka. Nah, kemudian sudah ada plat nomornya. Plat nomor. Ini kan sudah ditentukan. Karena kalau kita bilang, saya mau beli motor merek ini, tipe ini, tahun sekian, CC sekian. Si A punya. A, saya beli motor kamu yang itu ya. Itu namanya muayyan. Nomor rangkanya sudah jelas. Karena dia sudah tunjuk yang itu. Jadi bukan motor dengan merek sama, tipe sama, tahun sama, CC sama. Bukan yang lain, tapi yang itu. Itu ya, gitu. Punya si A itu. Tapi kalau fizimah, ya, dia bisa saja enggak punya si A. Ya, pokoknya saya berkewajiban menghadirkan motor dengan merek ini, tipe ini, tahun sekian, CC sekian. Bisa saja itu motornya si A, bisa saja motornya si B, motor si C, motor si D, motor si E, motor si F, terserah. Pokoknya saya akan cari orang yang punya motor tipe itu yang mau jual dan harga cocok, barang bagus. Itu fizimah. Jadi intinya fizimah itu kebalikan dari muayyan. Fizimah itu dia belum ditunjuk bendanya yang mana tuh, gitu ya. Belum ditunjuk. Dia modelnya hanya mausuf saja biasanya, sifatnya gitu. Sehingga orang yang punya tanggungan fizimah, dia berkewajiban menghadirkan, kewajiban mendatangkan barang dengan spek yang diminta, kriteria yang diinginkan tapi belum ditentukan. Sehingga tidak sah katanya kalau barangnya itu fi ain yang sudah ditentukan, ya sudah ada nanti di situ. Sebagai contoh misalkan, saya kata si B kasih 100 dirham, lalu untuk mendapatkan 100 kilo gandum. Kalau kemudian akad salam pada barang yang muayyan, misalkan ini ya, saya kasih 100 dirham untuk dapat gandum yang ini. Itu muayyan kan ya, dia tunjuk yang ini ya gandumnya. Nah, kalau seperti itu, tidak sah. Kenapa? Karena muslim fihinya muayyan, barang yang mau dibeli dengan skema salam itu sudah ditunjuk. Yang ini ya gandumnya ya, gitu kan. Maka kita kalau begitu tidak usah pakai akad salam katanya. Ngapain juga pakai akad salam? Gandumnya sudah ada kan yang ini, gitu kan. Ini gandumnya yang di sini. Lah ini kita sudah bayar. Maka silahkan berikan uangnya dan kemudian ambil barangnya. Ngapain juga barangnya dibiarkan di tempatnya si penjual, dititipin di situ. Si penjual nggak dapat untung, dia cuma tempat titipan, menu-menuhin gudang dia, dia nggak dapat profit. Kecuali bayar sewa, sewa gudang gitu ya. Nah si pembeli juga la yastafid minhu. Dia nggak bisa manfaatin gandumnya. Dia sudah bayar, keluar uang, barang dia belum masuk. Rugi kan dia harusnya. Makanya bisa saja nanti barangnya tiba-tiba bermasalah ya sebelum diserahkan ke B tadi, barangnya ternyata hilang, tokonya si A kebakaran dan seterusnya. Rugi dia. Si A rugi, gudangnya penuh enggak bisa ngisi barang baru, si B juga rugi. Nah, sebagian ulama itu mengatakan kalau misalkan ada orang A dan B tadi, mereka mau melakukan transaksi salam untuk yang muayyan. Jadi ditentukan nih. Maka oke, akad salam bisa kita nyatakan enggak sah. Kalau mau dibilang ini akad salam ya, enggak sah. Kenapa? Karena akad salam uangnya diserahkan di depan, barang yang dibeli itu fi zimmah. Belum ditentukan yang mana nih barangnya gitu. Pokoknya speknya sudah jelas. Tapi barangnya yang mana belum ditunjuk, belum di pastikan yang mana. Nah, oke, kalau sudah dipastikan, memang dia tidak sah untuk akad salam. Tapi sah untuk disebut dengan akad jual beli. Ini kata sebagian ulama. Alasannya adalah, ini kembali kepada diskusi terkait dengan kaidah. Kalau terjadi akad, idza waqa'al 'aqdu ala suratin. Dia transaksinya tadi pakainya salam gitu kan. Ini berarti ala surah. Ternyata tukhalif zalik, ini ternyata dia enggak memenuhi standarnya salam. Akan tetapi, itu kan, dia tasih untuk kita bilang standar yang lain. Apakah kemudian kita bisa bilang sah atau kita bilang tetap batal? Paham kaidahnya? Jadi kaidahnya tadi waktu awal mereka mau buat akad salam. Ternyata secara praktek ketika dianalisis, oh ini tidak bisa memenuhi akad salam. Sehingga kalau ini mau dibilang salam, tidak sah dia. Tidak memenuhi standar. Oke, bisa tidak dia kalau kemudian kita bilang, ya sudah kita kasih nama saja jual beli. Karena kalau itu dibuat menjadi akad jual beli, dia bisa sah. Kalau itu dibilang jual beli, dia bisa sah. Nah, pertanyaannya, ketika beralih dari kondisi 1 menjadi kondisi 2, bisa enggak ini tetap sah? Nah, atau dia bisa dibilang tetap aja tidak sah gitu loh. Atau kita bisa bilang, oh enggak apa-apa, ini sah dia. Pendapat yang mengatakan tidak sah karena gini, tadi kan awalnya dia mau salam. Kalau akad salam enggak boleh muayyan, enggak boleh ditunjuk yang ini ya barangnya enggak boleh. Nah, begitu dia tunjuk jadinya enggak sah. Nah, kalau mau transaksi gimana? Tapi kalau menurut pendapat satunya ya enggak apa-apa, kan hakikatnya dia jual beli. Ya sudah, sah-sah saja. Jadi perbedaan pendapat itu kembali kepada kaidah yang disebutkan. Jadi kalau kita beli barang secara muayyan kan jual beli boleh. Misalkan ya kita beli apa lagi? Beli pakaian ya. Saya mau beli pakaian yang ini ya. Saya cocok sama yang ini. Ditunjuk barangnya. saya mau beli apa misalkan, atau kita ke pasar ada barang kita tunjuk, tolong yang ini dibungkus ya, ada sesuatu yang kita cocok, yang ini dibungkus, mau ayan dia, boleh? Boleh. Dan jual beli tidak apa-apa. Tapi kalau jadi salam tidak bisa dia. Alasannya apa? Di sini disebutkan bahwa mereka yang mengatakan tadi tidak sah itu alasannya karena salam itu punya hukum tersendiri, jual beli punya hukum tersendiri. Nah, mazhab Hambali itu mengaminkan atau condong ke arah sini. Jadi pokoknya kalau kamu tadi akad awalnya salam, berarti tidak bisa kita katakan salamnya sah. Ya sudah, ulangi saja. Buat akad baru, beli biasa. Pak, ini saya beli ya berasnya 100 kilo, yang ini uangnya saya bayar. Ibn Rajab itu menyebutkan dalam kaidah, dalam kitab beliau, di sini ada dua pendapat sebenarnya dalam mazhab Hambali. Ada yang mengatakan sah, lalu kita bawakan, ya sudah ini kita kasih nama jual beli saja. Tapi ada yang mengatakan tidak sah, dan ini yang dikuatkan, didukung oleh pendapat mazhab. Walakin hadza syartu fihi nadhar bal innahu yasih. Nah, di sini dikatakan ada yang berpendapat sah dia untuk dikatakan akad salam, sehingga barang itu tetap saja berada dan bertahan di rumah atau di gudang di toko penjual sehingga tiba masa serah terima. Ada juga yang mengatakan seperti itu dengan dalil firman Allah, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Hukum asal jual beli itu halal sampai ada yang mengharamkan. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Sehingga ini berarti hukum asalnya sah sampai ada dalil yang mengatakan haram. Jadi sekali lagi terjadi perdebatan dan diskusi ketika barangnya sudah ada, lalu kemudian ditunjuk barangnya yang ini ya, gitu kan? Maka bisa enggak sah untuk akad salam? Ya seperti itulah tadi diskusinya. Sekarang beliau bawakan satu contoh kasus yang bersinggungan dan mirip ya. Misalkan begini. Boleh enggak kalau kita mau akad salam lalu kita tunjuk, saya mau beli buah yang ada di kebun ini. Maka menurut mazhab enggak sah. Jadi si A ini tadi posisinya penjual, ada si B posisinya pembeli. Nah, dia mau beli apa nih ceritanya? Dia misalkan mau beli jeruk. Nah, jeruk yang ada di kebun milik A. Ini kebun jeruknya si A. Jadi B bilang, A, saya mau beli jeruk berapa? 100 kilo. Nah, kebunnya yang mana? Yang ini. Tunjuk dia, dari kebun kamu ya. Atau dari kebunnya si C ya. Jadi dia sudah ta'yin. Ini kita bahasakan tadi dengan mu'ayyan. Dita'yin, ditunjuk, ditentukan. Yang ini, itu kan kebunnya. Nah, ini dikatakan tidak sah. Kenapa? Karena tidak fi zimmah. Tidak fi zimmah tadi apa? Kalau fi zimmah itu kalau si B beli jeruk secara salam ya sudah. Kewajiban A menghadirkan jeruk yang direquest oleh si B. B, kamu itu mau jeruk yang gimana sih? Oh, saya mau jeruk yang ukurannya gitu ya. Diameternya enggak terlalu besar, enggak terlalu kecil, sedang lah gitu ya. Saya enggak tahu ukuran diameter jeruk yang sedang itu berapa. Terus saya cari jeruk itu yang rasanya ada masem-masemnya. Karena mungkin ada jeruk yang rasanya manis aja. Dah. Terus kamu mau jeruknya yang seperti apa? Lokal atau impor? Nah, disebutkan semua kriteria jeruknya. Oke. Nah, kalau sudah ketika dilakukan fi zimmah, maka si A berkewajiban menghadirkan jeruk, mendatangkan jeruk seperti yang direquest oleh si B. Terserah, mau dari kebunnya si A, dari kebun si B, kebun si C, atau dari tempat lain, kota lain. Yang penting yang diminta B ada barangnya. Ini barangnya. Beda tadi kalau dia sudah ta'yin, sudah di tentukan. Saya maunya jeruk itu yang dari sini ya, di kebun yang ini. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena kebun itu kot yusmir, wa kot la yusmir. Bisa saja dia panen, bisa saja tidak panen. Gitu. Ini jadi masalah nanti. Dan syariat kita melarang transaksi jual beli buah sebelum budu wusolah. Tidak boleh ditentukan. Misalkan, ini saya mau beli jeruk yang ada di sini ya. Misalkan baru berbunga. Misalkan mungkin masih kecil-kecil. Itu tidak boleh. Itu kalau kita bicara, ini sudah kita lewati pembahasannya. Ya. Jadi kalau ada orang punya kebun jeruk, baru bunga dia. Lalu kemudian mungkin masih kecil-kecil. Itu kan tidak boleh ditransaksikan. Apalagi dalam akad salam itu biasanya barangnya belum ada sama sekali. Bunganya belum nampak, kemudian juga belum muncul buah, sudah lakukan transaksi. Pokoknya saya mau jeruk. Dan ini dia bakal menghasilkan seperti itu. Ini tidak boleh. Akan tetapi kalau misalkan ya, saya mau jeruk dengan spek ini, terserah mau dari kebun yang mana saja gitu. Jadi fi basatin al-qaryah al-ammah. Pokoknya terserah, pokoknya jeruk ada kan desa atau wilayah atau daerah penghasil jeruk. Misalkan dari kabupaten ini, di kabupaten ini semuanya kebun jeruk isinya. Nah, yang seperti ini kata beliau sah dan diperbolehkan. Jadi memang ada daerah-daerah tertentu yang dia khusus kekuatan atau spesialisasi kekayaan daerahnya itu adalah buah jeruk, maka bisa saja seperti itu. Nah, kalaupun mungkin ya, kalaupun mungkin gagal, itu sangat sedikit dan kecil. Besar kemungkinan tetap bisa ditemukan. Nah, yang nadir atau yang jarang itu tidak kita jadikan sebagai acuan dalam menetapkan hukum. Beda kalau sudah ditunjuk kebunnya. Saya mau kebun Bapak si A, Bapak si B. Itu kebunnya terbatas. Sehingga itu tidak sah. Wakil, ada pendapat yang lain menyebutkan, enggak apa-apa, tetap bisa sah kalau kamu akad salam ditunjuk dari kebun yang satu, kebunnya si A. Dengan catatan, pesanannya itu akal, harus lebih sedikit dari jumlah panen biasa. Misalkan ini kemampuan kebun memproduksi buah berapa? Anggap misalkan 100 ton ya, enggak tahu ini masuk akal atau enggak. Tapi misalkan anggap saja angkanya itu 100 ton gitu. Nah, pesanan kita harus di bawah itu. Enggak boleh 100. Kalau di sini beliau menyebutkan kalau panenannya itu biasanya itu 1000 kilo ya. 1 ton, maka pesanannya harus di bawah itu. Misalkan cuman 800 kilo saja atau 500 kilo. Nah, ini dalam rangka kehati-hatian. Tapi kalau kita bilang saya pesan jeruk 2 ton ya. Lah kemampuan kebun produksi hanya 1 ton, ini enggak boleh. Ya mazada ala bayus miradatan kal ma'dum. Ini seperti barang yang enggak ada, yang tidak dimiliki dan mauhum. Ragu untuk ada. Nah, perhatikan. Di dalam akad salam itu mana yang bisa kita transaksikan? Seratus persen, 75%, anggap ini 50%, yang ini 25%, yang ini 0%. Nah, pada saat kita mau jualan barang dengan sistem salam, itu dia harus condong ke arah sini. Dalam artian, dugaan kuat, ya, dugaan kuat, barang bisa dihadirkan pada saat serah terima. Karena kalau kita mau bilang 100% pasti, ini kan agak berat ya. Kalau 100% ini kan tipikalnya yakin gitu. Tenang Pak, saya yakin 100% barang yang Bapak minta waktu jatuh tempo itu hadir Pak, ada. Sulit bagi kita memastikan 100% itu sulit. Karena iya, kita nggak tahu keadaan gitu ya. Masa depan itu sesuatu yang kita nggak bisa pastikan. Kita bukan Tuhan gitu ya. Nah, tapi kalau kita bilang insya Allah besar kemungkinan barang ini tuh bisa dihadirkan. Kenapa? Ya di pasaran cukup banyak kok, cukup mudah ditemukan gitu ya. Nah itu diperbolehkan. Sehingga tadi kan ada kata-kata, kalau nanti barangnya kita ragu kehadirannya, itu namanya mauhum, waham. Jadi waham itu dugaannya, dugaan lemah dia. Kan tadi kemampuan produksi kebun hanya 1 ton. Lalu kemudian dia bilang, ini ada pesanan orderan 2 ton. Kan di sini nanti. Ini nanti maksudnya waham. Kita dugaan lemah jadinya. Bisa sih bisa gitu kan. Tapi ya gimana ya? Nah, gitu. Kalau 50 ini kita ragu. Gitu ya. Nah, yang sah itu yang di poin sini. Ketika kita sudah dalam posisi meyakini besar kemungkinan barang bisa dihadirkan. Kalau yang di sini atau kita yakin ini nggak mungkin sudah, mustahil ini. Ya sudah, nggak bisa dijadikan objek transaksi. Nah, adapun syajarah mu'ayyana, ini jelas tidak sah. Dan kemudian tadi bustan mu'ayyan, di situ ada khilaf. Jadi, apa hubungannya sebenarnya? Apa hubungannya, kenapa kok barang itu gitu ya harus fi zimmah dan tidak boleh muayyan, nggak boleh kemudian diperkecil ceruk untuk mencari atau menghadirkannya. Karena begini, kalau ini adalah goror, maka goror ini harus diperkecil dia. Nah, ini yang besar gorornya, ini yang kecil. Ketika goror semakin kecil, itu artinya bisa dihadirkan atau peluang barang bisa diserahkan lebih besar. Karena dia kan berbanding terbalik. Jadi tugas kita adalah memperkecil goror. Dengan cara apa? Barang yang mau diserahkan itu harus diperbesar peluangnya. Nah, kalau kita bilang, saya mau akad salam, oke. Lalu kemudian ditunjuk, saya mau yang dari pohon ini ya. Lah kalau pohonnya nggak panen gimana? Saya mau yang dari kebun ini yang saya beli. Nah, kalau nggak panen kebunnya gimana? Semakin kecil sumbernya, kan semakin besar pula peluang gorornya. Kalau semakin besar peluang gorornya, semakin kecil untuk bisa diserah terimakan, maka jadi haram dia. Itu ya korelasi dan hubungannya. Kalau peluangnya makin besar, berarti gorornya akan menurun gitu. Jadi berbanding terbalik. Ini berapa persen kira-kira bisa diserahkan? Ya 75% ke atas lah. Barang banyak kok. Misalkan saya pesan apa, 100 kilo beras, mereknya apa dan seterusnya, ya sudah, itu saja. Bisa kita cari di Jogja, bisa kita cari di luar Jogja, di Jawa, luar Jawa. Kalau nggak mungkin nggak ketemu di Jawa, habis, ya sudah, di Sumatera banyak, itu kan, dicari Sulawesi ada, di Kalimantan ada, atau dari tetangga luar negeri gitu misalkan. Tapi kalau sudah ditunjuk, saya maunya yang sawah yang ada di kampung ini. Nah, kalau kampung itu nggak panen sawahnya, gagal. Jadi masalah. Nah itu hubungannya antara tidak boleh dimuayyan, ya tidak boleh ditayin, dengan besar atau kecil peluang diserah terimakannya barang. Lalu poin berikutnya di sini adalah wajibu al-wafa, wajib diserahkan fi maudhi'il aqdi. Sehingga kalau misalkan nih ada dua orang A sama B melakukan akad salam. Di mana misalkan? Di Jogja. Ya, di sini beliau bilangnya Unaizah. Kita ganti di Jogja misalkan. Maka, kalau tidak disebutkan di saat akad, tolong nanti barangnya diserahkan di mana? Semarang ya. Atau tolong barangnya diserahkan di Jakarta. Nggak ada statement itu, nggak ada persyaratan itu. Maka secara hukum asal, barang diserahkan di mana? Di lokasi akad. Dulu akadnya di mana? Oh, akadnya di Jogja. Ya sudah, barangnya diserahkan di Jogja. Kalau si muslim, si pembelinya bilang, aduh pak, saya itu pengennya barangnya diserahkan di Semarang. Barangnya diantar ke Jakarta. Maka penjual tidak wajib memenuhi permintaan pembeli. Duh, kamu kan dulu waktu akad enggak bilang. Kaidahnya kalau kamu enggak bilang, enggak ada ketentuan, kita enggak buat persyaratan, ya barang diserahkan di lokasi akad. Akadnya kita kan di Jogja. Ya sudah di Jogja. Kalau kamu mau, ya dulu harusnya dibilang kemana-kemana. Ya. Yang menjadi kewajiban penjual adalah di lokasi akad. Nah, wayasihu syartuhu fi ghairi. Tapi kalau kemudian mereka mau buat perjanjian, kesepakatan, tambahan klausul, boleh. Jadi misalkan, ya udahlah ya, jangan di Jogja ya. Saya butuhnya barang di Semarang. Ya sudah, minta antar ke Semarang. Saya butuhnya di Jakarta, antar ke Jakarta. Jadi yang seperti itu diperbolehkan. Selama tadi gitu ya, mereka persyaratkan dan mereka setuju. Nah, kecuali catatannya di sini kata beliau. Kalau tempat itu enggak mungkin untuk dituju, enggak mungkin untuk ditemukan atau enggak mungkin diakses. Saya butuh beras berapa misalkan? Ya, 5 ton lah berasnya ya. Oke, kapan mau diserahkan? 6 bulan lagi. Baik, uangnya sini, mau diantar ke mana? Barangnya di mana? Antar ke planet Mars gitu ya. Antar ke bulan katanya. Ini enggak mungkin katanya. Gimana caranya bawa beras ke bulan sana gitu ya. Gimana caranya bawa beras ke mana gitu. Kalau ke tempat-tempat yang masih bisa diakses dengan bumi ya. Misalkan di kutub. Ya sudah, enggak apa-apa. Masih memungkinkan gitu. Walaupun tentu ongkosnya beda ya. Berasnya beda. Tapi selagi dia memungkinkan dan masuk akal, ada tambahan biaya itu terserah. Tapi kalau sudah tidak bisa diakses, ya nggak mungkin gitu ya. Jadi selama dia bisa, walaupun tidak di lokasi akad awal, maka boleh. Kemudian, nah, meskipun itu bukan tempat mereka, ya. Misalkan begini, mereka lagi umroh, mereka lagi haji. Di hotel, mereka buat akad. Biasa kan pebisnis gitu kadang ketemu dengan sesama pengusaha pas di luar negeri. Deal-dealan mereka. Bisa enggak kamu hadirkan barang ini, barang ini, barang ini. Saya bayar cash. Oh bisa, bisa, bisa. Nah mereka akadnya misalnya di Mekah nih. Di Mekah lalu minta barangnya di mana diserahkan. Ya barang diserahkan saya tinggal di Kalimantan. Tolong di Kalimantan ya diantar. Nah, sudah, itu diperbolehkan. Jadi sekali lagi di sini disampaikan ada catatannya. Sebagian ulama itu mengatakan bahwa rujukannya, acuannya dalam masalah tempat serah terima itu adalah kepada urf, kepada kebiasaan. Jadi biasanya urfnya itu gimana sih kalau beli barang itu biasanya diserahkan di mana, ya? Jadi ya kalau memang mereka ketika di Mekah itu pada umroh, pada haji, ya biasanya kan barang diserahkan di lokasi atau di tempatnya si pembeli. Kan umumnya begitu. Ketika kita beli barang, diantarnya kemana? Ke tempatnya si pembeli. Akan tapi sekali lagi, kalau mazhab itu mempersyaratkan harus ada kesepakatan gitu ya, biar tidak ribut. Kemudian pokoknya harus ada kesepakatan ini di mana? Mau diserahkan. Wallahu ta'ala alam ya. Itu yang bisa kita bahas untuk sesi kali ini. Nanti insya Allah kita lanjut lagi di pekan berikutnya. Masih kaitannya dengan lokasi dan juga menjual barang salam sebelum diterima. Baik, mungkin ada yang mau didiskusikan atau disampaikan, dipersilahkan. Baik Ustaz, sudah ada pertanyaan yang masuk. Ustaz, saya mau bertanya. Dahulu saya pernah jual barang akad salam, dibayar lunas di depan, dan saya carikan barang saya dan saya carikan barang, saya bayar barangnya. Tapi barang belum saya terima langsung, saya suruh langsung kirim ke konsumen saya. Apakah seperti itu dibolehkan, Ustaz? Baik, itu tadi yang bertanya berarti penjual ya. Penjual, dia akad salam gitu kan ya, dengan pembeli. Lalu kemudian dibayar nih kan, pembeli bayar dulu. Sudah bayar lunas. Ini poin satunya. Misalkan apa yang mereka beli 5 ton beras gitu ya. Oke. Sudah ya, temponya berapa ini? Kapan mau diserahkan, kata si A? Ya 3 bulan ya, 6 bulan misalkan itu ya. Sudah 6 bulan. Nah, sejak akad begitu dapat uang untuk 5 ton beras, A mulai gerak nih, mulai cari ke petani-petani gitu kan, ke pemilik beras, ke yang punya sawah. Bisa enggak tolong sediakan beras 5 ton? Bisa enggak begini-begini? Carilah dia, dia mulai cari supplier kemana-mana, mana-mana. Oke, fix, dapat sudah. Ya, sudah dapat 5 ton beras. Nah, pertanyaannya ketika A beli dari siapa misalkan? Dari si Z ya. Ini misalkan petani. Dia punya sawah banyak. Pak, bisa enggak Pak dihadirkan 5 ton? Oh, gampang kalau cuma 5 ton, kata si Z. Nanti saya atur. Ya sudah. Saya beli Pak ya, 5 ton. Nah, kemudian boleh enggak? Kan tadi pertanyaannya, yang di sini, akadnya A dengan B sudah selesai. Akad sudah selesai, bayar sudah selesai, tinggal penyerahan saja. Nah, untuk menyerahkan barang, itu kan enggak harus penjual. Perhatikan ya, untuk A dengan B, kalau tahapan akad, itu tahapan rencana atau tahapan persiapan, ini sudah lewat. Ini kan fase satunya. Fase dua, deal-dealannya atau akadnya. Ya, ini sudah lewat. Deal-dealan. Yang ketiga, bayar. Nah, bayar juga sudah. Nah, si B sudah bayar. Yang keempat ini adalah kobet atau serah barang, ya, serah terima. Nah, pertanyaannya tadi pada saat A dengan B itu melakukan transaksi, ini kan sudah mereka lewati nih, ya, mereka sudah nih rencana akadnya sudah akad mereka sudah, ya, karena sudah ketemu kata sepakat, sudah deal harga 5 ton beras berapa, harga, diserahkan kapan sudah. Kemudian si B sudah bayar karena syaratnya akad salam itu 2 dan 3 harus satu saat, harus satu momen, harus ketika akad gitu ya. Nah, tinggal yang nomor 4, nyerahin barang. Nah, pertanyaannya boleh enggak sih yang nyerahin barang ke B itu adalah si Z? Nih. Jadi A bilang sama si Z, "Z, saya mau beli barang beras kamu 5 ton. Tapi tolong kamu berasnya anternya ke B ya. Diantar ke sana." Boleh enggak seperti itu? Boleh. Dan itu tidak ada masalah. Sehingga posisi Z nanti menjadi wakilnya A. Jadi awalnya kan si petani ini posisinya penjual. Penjual beras, si A posisinya pembeli. Nah, setelah itu si A mewakilkan, menyuruh gitu ya, mengantarkan itu kepada si siapa? Si B. Nah, itu diperbolehkan, wallahu taala alam, karena untuk serah terima enggak harus A dia. Ya, enggak harus A yang turun tangan ngambil lalu menyerahkan. Tapi boleh si Z karena sudah selesai. Jadi ini berbeda dengan pembahasan harus kobet sebelum menjual. Ya. Jadi akad salam itu mendapatkan keistimewaan tersendiri. Walaupun si A belum kobet barangnya, maksudnya dia belum terima barang itu dari si Z, Boleh nggak dia buat akad? Sudah, boleh dia buat akad selama si si B bayarnya cash sama dia. Ya, itu kenapa salam menjadi semacam pengecualian ya, ada yang mengatakan dia akad yang dikecualikan atau akad yang spesial dikhususkan dan seterusnya. Karena apa? Mestinya untuk dia bisa menjual fase 4 ini harus sudah di-checklist. Nah, ternyata fase 4 belum di-checklist, dia sudah buat akad. Dan itu tidak dipermasalahkan oleh syariat. Wallahu ta'ala alam, semoga bisa ditangkap poinnya. Yang terakhir Ustaz. Ustaz, saya adalah penerima kartu prakerja. Saya akan mendapatkan bantuan uang dengan syarat mengikuti pelatihan online dan lulus tes yang diberikan. Namun video pelatihan branding dan pemasaran yang saya ikuti disertai hal-hal yang diharamkan seperti wanita tak berhijab, musik mengiring, dan lain-lain. Apakah uang yang nanti saya terima itu halal ya Ustaz? Jazakumullahu khairan. Baik. Posisinya ketika kita mendapatkan secara cuma-cuma nih. A pemberi. Lalu B penerima. Pada saat B mendapatkan sesuatu dari A, apakah B bayar? Enggak kan? Apakah B keluar uang membayarkan sesuatu? Enggak. Ya sudah, berarti ini dia pemberian. A memberikan, menghibahkan sesuatu untuk si B. Nah, pada saat sudah diberikan, ya, dihibahkan, ini kan jadi milik siapa? Jadi milik B. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu, misalkan ini ya, saya menghibahkan kelas online. Saya menghibahkan buku, gitu ya. Saya menghibahkan majalah. Ya, ada seperti itu ya. Jadi menghibahkan itu kan macam-macam dia. Kalau dalam konteks ini mungkin biasanya adalah kelas online, kursus, gitu ya. Ini kita menghibahkan kepada kamu kelas online, kursus, barang-barang lain, jasa dan seterusnya. Oke, berarti itu sudah menjadi milik B. Adapun terkait dengan pemanfaatan dan seterusnya. Maka silakan B manfaatkan selama apa? Ya, selama di situ tidak ada hal-hal yang melanggar. Jadi masalah kursus, masalah kelas online silakan diikuti gitu ya. Kalau memang nanti di situ ada yang mungkin membuka aurat dan yang lainnya gitu. Ya, gimana caranya? Misalkan hanya didengarkan sound-nya saja, tidak dilihat orangnya misalkan gitu ya. Jadi di convert jadi audio misalkan, kalau memang itu dibutuhkan ilmunya gitu kan, dibutuhkan ilmunya, atau kalau memang nggak memungkinkan sama sekali gitu kan, ya sudah, jangan dipaksakan, atau cari dari source yang lain, sumber yang lain, ini tentang topik apa sih yang dia bicarakan, oh dia mengajarkan cara ini, banyak kan sekarang sumber ilmu yang lain gitu loh yang kita bisa akses dan itu free gitu kan. Apalagi kalau kita bisa bahasa asing, baik bahasa Inggris, bahasa Arab, atau yang lain. Maka kita akan mudah mendapatkan sumber ilmu. Tapi secara prinsip atau alurnya, yaitu seperti tadi. Ketika ada yang menghibahkan kepada kita, entah barang, entah jasa, maka itu jadi milik kita. Ya, pada saat dihibahkan, kita bisa memanfaatkan selama tadi gitu ya. Hal-hal itu tidak bermasalah secara syariat. Sama seperti misalkan nih, ada orang menghibahkan satu kardus. Di kardus itu bercampur dia. Apa? Ada minuman kaleng, minuman bersoda, ada minuman yang memabukkan. Pokoknya campur, dia kasih parcel gitu ya. Dia kadang kan kasih paket kepada kita hadiah. Pak, ini ada hadiah parcel. Parcelnya campur-campur karena misalkan dia beli di toko yang sudah di packing, bundling seperti itu. Nah, pertanyaannya kan sama tuh tadi analoginya. Ya sudah, jadi milik kita dia. Apa yang kita bisa manfaatkan, manfaatkan. Yang enggak ada masalah ya sudah, minum sodanya, minum minuman kalengnya gitu kan. Halal dia selama enggak memudaratkan untuk kita. Lah terus ada minuman kerasnya di situ ternyata. Ada barang haramnya ternyata di situ. Ya sudah, yang ini jangan diambil gitu loh. Kalaupun mau dimanfaatkan untuk nyiram bunga ya enggak apa-apa, misalkan dibuka kasih minuman ke bunga misalkan, atau disiramkan ke tanaman. Jadi seperti itu analoginya, wallahu taala alam. Mudah-mudahan bisa ditangkap poinnya. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.